ranuang kandaku usah sekali mandang sangko nanti bo bulia saja adik maraso cemburu tapi jangan sampai cemburu buto. Tanah orang tak suka sekali mandang sangko nanti bo bulia saja adik maraso cemburu tapi jangan sampai cemburu buto. Tanah orang tak suka. Jangan sore.